بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أخل لكم قل أخل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يسألونك podo takok sapa niki Yahudi Madinah. Karena ayat niki Madaniyah, jadi tentang tiang-tiang Yahudi Madinah sing takok ka ing sira ya Muhammad. Tapi diartekno yas'aluna podo takok sapa tiang Islam. Tapi nggih tiang Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Ka ing sira ya Muhammad duhe Muhammad. Madza ukhilla lahu? Madza ing apa ukhilla kang ten halal napa malah maring maring wong ate tiang Islam tiang Yahudi. Minato ami saking panganan. Kul ngucapo sira Muhammad, ukhilla lakum thayyibat. Ukhilla den halalna lakum kedhi sira kabeh apa atau ibadu, barang-barang sing apik. Mesti sing boten gadhar resiko gak duwe bahaya. Ail mustalazatu te barang-barang sing enak. Wa ma alamtum lan halal apa perkara atau buruan. Alamtum kang mulang sira kabeh minal jawari sing pira-pira hewan pemburu. Ail kawasibi tegese pira-pira hewan pemburu. Minal kilabi sanging pira-pira asu. Ini ngaji Quran, orang ngaji wong madzhab wasibai lan satu gala, misalnya nganti serigala napa nganti napa. Wa thairi lan nganti manuk, misalnya nganti manuk garuda napa bidu napa alap-alap. Oleh mulang hewan pemburu mukalibina kali nganggo standar ulangan asu. Ini ku, jadi mukalibin niku sanging kata kalbun artinya asu. Kalau tak cerita ilmiah, asu niku, dia asu, anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Hingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilah apa? Wa ma alam tum minal jawari sin apa? Mukalibin. Hewan-hewan yang telah menganjing. Gitu. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fakir hanya salah fakir kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, tidak ada ternak, ada nopo ternak lah. Dia nak tiang ada ternak kuata. Orang-orang nopo jenenge bedui-bedui agak ada ternak kata, singking jogo songko serigala nopo asu. Dia orang nopo po, buat nanti masalah dia. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal iku apa wae? Jawabe Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal mukal. Tapi Imam Suyuti luwe ekstrim, nyontokno ndak standar anjing, asulah ora popo. Mulane temen iki tafsir ayil kawasib minal kilab. Yes. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayil kawasib minal lho kilat. Wasibak wat bahiri. Iku lo terang no. Kalau tak terang no bahiri. Okay. Anjing itu gak pernah najis dalam semua periode. Iku lo terang no ini gimana? Jari kiai sengendek terus jari ilmu kelas tinggi. Anjing itu gak pernah najis. Sehingga dulu itu gak asing. Orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ya gak asing. Emang gak pernah ada masalah dengan anjing. Nggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabiin, rata-rata sahabat dia punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang duwe keyakinan nak asu wis ngrumat wedhus satu. Iku sing siji hadiahe asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijogo asu sangka serigala. Dadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahnya nggih ngoten, wa ma alam tu minal jawarihi mukal mukalibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Niku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu. Nah niki bayangno masa lalu. Si sahabat riyen nak kepengin tok kidang utawi kepengin tok buruan rak anjing diulang kan ngejar napa? Kidang. Nggih. Nah, cara fakir itu kan hewan halal itu kali disembelih cara syar'i, dipotong cara syar'i ini sampean sembelih. Nomor kali yang mati karena diburu atau kenapa lah. Jadi misalnya sampean kidang melayu, sampean panah mati ini halal, gak usah disembelih. Nanti kira-kira. kerumun atau masalah hukum manusia, atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih, itu ya halal. Jadi tidak usah nampak disembel. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wama alam tu minal jangan. Jadi nak ono bidang Melayu, tawi wonten nopo rien kan kata sapi liar Melayu, nopo blibes, nopo Melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan nopo dilatih yang kalah. Lah itu Quran itu sirine, itu contoh nasu. Wama alam tu minal jawarihi nopo mukallibin, hewan-hewan yang terlatihnya itu sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, tidak usah nggak baca sapi irin. Kalau cerita ilmiah. Oh, terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Jenenge itu Ashabul Kahfi itu pitu. Wasa minuhum kalbuhum. Semuanya orang macam-macam. Orang roh jenenge lah kalau ditulis benar marah kobong. Musal minah tamliko semacam-macam. Tapi memang semuanya tengahnya paling keren itu Kedmer. Termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah tangga. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darani asu terus najis, nggih, darani asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darani najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu, desa kok ana asune berarti daerah abangan. Lah ora ana asune daerah san. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Tapi di saat yang sama santri juga ngakoni, mengakui nak kewani Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa male intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Ngargane asu niku sudah juta sampai 100 juta iki mboten tak sing Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane nak napa? Atusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran. Karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya apa? Wa ma alam tu minal jawarihi apa? Bukan lagi. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis. Itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawase asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener nak atau darani najis, bener rambut sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal koyo ana pitik malah malam bisa tatate malah cepet entek. Sate jam. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i, tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Kuri, orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu, asu tenan nih loh. Ya asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah, sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline hilang. Sing jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora urusan cocok ra cocok. Nah, menurut sampean cocok ya ra ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis niku ora Nabi nate ngendikan idza walaga ina ahadikum al-kalbu falyasiluna wa tabat. Nah Adam didilat asu. Istilahnya Nabi asli lho, takokno sing nate ngaji. Istilah idza walaga ge mboten. Kalau Adam didilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilah asli lho, tek hadis dadi ndak fikihnya lho nggih. Ya ben lho. Tek napa? Hadis. Istilah idza walaga ina ahadikum al-kalbu fal yasilhu napa? Saban. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, fal yasilhu saban. Basuh ping pitu. Asli teke Nabi. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat. Ana istilah ada. Nah, iki sing mari ekstrem niku istilah jilat mbek wadah iso ada minum, terutama wadah minum sing kangge ngombe napa wadah sing disuci. Ya terus wonten ijtihad. Imam Malik darani, ngongkon baso itu ora mesti najis. Barang rusak, barang risi, tidak sampai najis pun istilahnya kan baso. Sampai di kelambi ora najis, tapi wis rusak nggih kan apa? Baso. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Ini job itu ora perlu umbah, tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetap kudu diumbah. Iya betul. Job mobil ora perlu diumbah. Rusak lah. Tapi nak jenenge wadah gue minum tetap napa? Diumbah. karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Macam Imam Malik tetap ngotot asu itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi ngomong-ngomong basuh 7 kali. Tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengen ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis. Mengke sampean ngaji temuin ya. Masalah asir mungkin tesare menurut Imam Malik tidak nak. Tidak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh. Tapi rana akibat itu diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai dilat. Apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya ada. Sampai tidak gelap di demak orang wedok. Orang rayu lah, demak sampai agak keberatan. Di dilat itu ya keberatan. Lu dilat itu benteng. Gue gelap demak Mustafa, nah, di dilat itu perhatian. Lu mau terungurusannya dilat. Dilat ya dilat. Lha boten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i boten. Ya ora dilat kok demek najis. Lah iku sing ngantos ekstrem. Akhire demek yo najis, ngelus-ngelus yo napa? Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama delok teng hadis-hadis idza walaqa ina ahadikum al kalbu. Fal yasilu napa? Sapa? Itu asal usulnya cerita, cerita ilmiah. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah iku ora ngalah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gambar. Wah. Wah, wong omah ana asune uga barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsi malaikat ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat, malaikat azab lancar.